Seringkali seseorang terpesona oleh gaya, terkesima melihat penampilan seseorang. Tetapi ingatlah wahai saudara saudariku, barometer seseorang itu di dalam Islam bukan dengan serban yang dia pakai, bukan dengan jenggot lebat, kening hitam, bukan itu barometer seseorang itu. Tetapi barometer dan tolak ukur bagi seorang laki-laki sejati di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sayyidul Khatir, timbangan seseorang itu di dalam Islam adalah keikhlasan niat, lurusnya tujuan, benarnya maksud, dan ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki sejati di dalam Islam adalah seseorang yang mampu mengikhlaskan amaliah dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan juga meluruskan perbuatannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah terkesima, terpedaya hanya karena penampilan dan mazhar, tetapi timbangan seseorang itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Maka wahai saudara saudariku, para ulama-ulama salaf dahulu sering berusaha mereka untuk ulama-ulama salaf dahulu lebih mengedepankan memperbaiki hati, jiwa, dan niat mereka ketimbang memperbaiki dan mengurus penampilan-penampilan mereka. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, salah seorang imam salaf rahimahullahu ta'ala, di siang hari dia bergaul dengan manusia, tertawa, tersenyum, bercanda. Tetapi ketika di malam hari, seolah-olah dia telah membunuh orang satu kampung. Orang tidak pernah tahu. Di siang hari orang tidak melihat dia itu sebagai seorang yang zuhud. Dia, manusia melihat dia seperti orang yang biasa. Tertawa bersama, bercanda, bergaul, berbaur. Tetapi di malam hari, dia menangis, bermunajat, memohon ampun, menghabiskan malamnya seolah-olah telah melakukan dosa yang sangat besar. Seperti membunuh orang satu kampung. Dan mereka berusaha merahasiakan itu dengan apa? Dengan terkadang mereka tutupi penampilan mereka yang terkesan zuhud itu dengan imbisat, terbuka, berbaur kepada manusia. Maka wahai saudaraku, mari berusaha selalu memperbaiki niat untuk selalu ikhlas, dan perbaiki penampilan kita selalu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan menjadi seorang laki-laki sejati di dalam Islam.